Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita masih menjelaskan penjabaran dari makna alhamdulillah. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan di antara hal-hal yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatannya. Dan di antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketentuannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan seluruh takdir makhluk ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita meyakini bahwasanya segala sesuatu telah Allah ciptakan sesuai dengan takdirnya sebagaimana disebutkan dalam ayat Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan takdir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hamba-Nya pilihan. Pilihan untuk melakukan sesuatu, untuk menentukan satu pilihan, apakah pilihan tersebut baik atau buruk. Dan tidak ada paksaan baginya, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang bermaksiat kepada Allah, dia mengatakan ini adalah takdir Allah. Kita jawab, ini adalah jawaban orang yang mengikuti hawa nafsu. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan sebelum dia melakukan kemaksiatan. Hal ini dibuktikan ketika seseorang dihadapkan dua pilihan dari perkara dunia. Yang satu baik, yang satu buruk. Contohnya ketika dihadapkan kepadanya minuman segar, misalkan atau jus, yang satu air comberan. Maka bagi manusia yang memiliki akal yang sehat, dengan kata lain tidak gila, maka dipastikan dia akan memilih jus, minuman segar, dan dipastikan dia tidak akan memilih air comberan. Kita katakan kepadanya, kenapa tidak mengambil air comberan, kemudian mengatakan, ini takdir Allah. Di sini dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk dalam urusan dunia atau kehidupan ini. Ketika dia diharuskan memilih antara dua jalan menuju misalkan Jakarta, yang satu jalannya jelek, yang satu jalannya bagus, atau yang satu jalannya macet, yang satu jalannya lancar, dia pasti memilih yang lancar. Tahu mana yang baik. Dan seterusnya. Ketika dia misalkan berada di bangunan yang tinggi, kemudian ketika dia akan turun, di sampingnya ada tangga, dan jalan yang lainnya adalah loncat, pasti dia akan memilih jalan tangga. Tidak mungkin dia akan loncat dengan alasan kalau Allah takdirkan selamat, ya pasti selamat. Loncat dia. Kita sudah bisa memastikan ini orang ini pasti ada kerusakan dalam akalnya. Pasti yang akalnya sehat, dia akan memilih tangga. Walaupun dia juga yakin lewat tangga ini tidak bisa dipastikan 100% selamat. Bisa jadi dia terpleset, jatuh, akhirnya tergelinding ke bawah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang tidak dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan dosa atau maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan ketika dia akan melakukan sesuatu. Walaupun pada akhirnya apa yang dilakukan itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi intinya seorang diberikan pilihan untuk melakukan sesuatu. Diberikan kudrah, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya itu tidak membebankan kepada manusia perkara yang tidak mampu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban satu jiwa pun, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya di dalam syariat, satu perkara yang tidak bisa atau di luar kemampuan, ya, di luar kemampuan manusia, maka dia mendapatkan uzur. Dia mendapatkan uzur. Seperti orang gila. Jelas ini mendapatkan uzur. Anak kecil juga mendapatkan uzur. Atau uzur-uzur yang lainnya, yang hal itu seorang tidak mampu melakukannya. Seperti orang yang sakit, tidak berpuasa, diberi uzur. Tetapi ketika tidak ada uzur, maka apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semua sesuai dengan kemampuan manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, umatnya, untuk bersemangat melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, baik dunia ataupun akhirat. Dan mendorong kita supaya tidak lemah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia seperti muamalah, jual beli dia atau bisnis dia, pekerjaan dia. diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat. Apalagi permasalahan akhirat. Bersemangat, beramal soleh. Kemudian setelah itu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan apa yang kita lakukan hanya sekedar usaha, upaya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Tetapi kita dituntut untuk berusaha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu atau segala sesuatu itu ada sebabnya. Tidak begitu atau tidak ada begitu saja. Tetapi ada sebab-sebabnya. Semua perkara. Seorang yang mudahnya, ya, seorang ingin kenyang, makan. Hilang dahaganya, minum. Itu sebab. Ini contoh mudahnya. Contoh mudahnya. Tetapi, tetap seorang wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'ajizan, dan janganlah lemah. Semangat. Melakukan amal. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau mendorong umatnya untuk berusaha, berupaya, melakukan perkara yang terbaik, yang bermanfaat untuknya. Di satu waktu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbicara tentang takdir, masing-masing sudah ada pada tempatnya di surga dan di neraka. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan amal? Maksudnya apa? Manfaatnya amal seseorang kalau masing-masing manusia sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramalah. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing di antara kalian muyassarun, akan dipermudah. Lima khuliqalah, sesuai dengan takdir atau apa tujuan diciptakan dia. Tetap beramal, ya, tetap beramal. Meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un, apabila menimpa kepadamu sesuatu. Maksudnya perkara yang tidak diinginkan. Perkara yang tidak diinginkan. Seperti musibah atau yang semisalnya. Fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan, law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau aku berbuat ini pasti akan terjadi ini dan itu, atau tidak akan terjadi ini dan itu. Kata Rasulullah, jangan. Jangan bicara seperti ini. Kenapa? Karena hal ini adalah bentuk i'tirad, menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia tidak menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau begini dan begitu, pasti tidak ingin ini. Nah, padahal sudah terjadi dan sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dilarang. Terus apa ucapan yang tepat ketika terjadi musibah? Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal asyaitan. Karena law, ucapan andaikan ini dan itu, ini akan membuka pintu atau amal syaitan. Apa? Menolak takdir Allah, menentang takdir Allah, atau tidak menerima takdir Allah. Misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi kematian, andaikan ini begini, kalau ini begitu, kalau tidak pergi, padahal semua sudah terjadi. Maka di antara bentuk keimanan kepada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna ma akhtaaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Ketahuilah bahwasanya apa yang meleset darimu tidak akan menimpahmu, dan apa yang menimpahmu itu tidak akan meleset darimu. Ini adalah bentuk keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain disebutkan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah bahwasanya seluruh umat, andaikan mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Andaikan mereka juga berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka di antara makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, adalah memuji Allah terhadap takdir ketentuan-ketentuannya. Maka ketika mendapat musibah, dia tidak mencela, dia tidak marah-marah, karena di balik itu ada hikmahnya. Di balik semua itu ada kebaikan bagi seorang mukmin yang bersabar. Maka tidak dikatakan seorang ini memuji Allah walaupun di lisannya mengucapkan alhamdulillah, bahkan ketika mendapat musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Sungguh kalimat ini merupakan kalimat yang agung dari maknanya, dari artinya, yaitu kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tetapi di lisannya mengucapkan ini, perbuatannya bertolak belakang. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, tetapi dia teriak-teriak, tidak menerima ketentuan Allah, mengacak-ngacak rambut, merobek baju, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk menentang atau tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam hal apa? Dalam segala hal, di antaranya adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Utsaimin bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan ketentraman selamanya kecuali dia tunduk dan beriman, yang tentunya keimanan yang mendalam tidak hanya sekedar di lisan, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya sesuatu yang meleset dari dia tidak akan menimpahnya, dan perkara yang menimpahnya tidak akan meleset darinya. Ketika terjadi kepada dia sesuatu, maka dia yakin sepenuhnya ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak bisa lari dari itu. Tinggal bagi seorang mukmin dia bersabar. Bersabar terhadap ketentuan tersebut, yang dia berharap mendapatkan pahala dari musibah yang menimpanya. Dia berharap mendapatkan ampunan, mendapatkan penghapusan dosa, atau dinaikkan derajat dari musibah yang menimpahnya. Nah, ini kebaikan atau hikmah dari adanya musibah, dari adanya ujian kepada seorang mukmin, yang semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau melihat dari hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan keutamaan-keutamaan lain bagi orang yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan syarah dari zikir-zikir yang lain yang dibaca di pagi hari dan di sore hari, yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.